Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran mazida amma ba'du. Qala al-imam Ibn Abdul Barr rahimahullah wa anshadana Abu al-Qasim Muhammad bin Nasr bin Hamid ar-Rumi al-katib li nafsihi fi abyatin zawati adadin. إنما العلم منحة ليس في ذا منازع هو للنفس لذة وهو للقدر رافع يعرف الناس ربهم وهو ميت شاسع فضل الناس كلهم فاضل فيه بارئ. Kata beliau rahimahullah, Imam Ibn Abdul Barr, Abu al-Qasim Muhammad bin Nasr bin Hamid ar-Rumi, beliau adalah salah seorang ulama yang senang untuk mengungkapkan isi hati dalam bentuk bait-bait syair. Oleh karena itu beliau sering disebut sebagai al-katibu li nafsi, artinya menulis syair, beberapa bait syair untuk beliau sendiri. Untuk beliau sendiri. Kata beliau, innamal ilmu minhatun laisa fi dza munazi'u. Sesungguhnya ilmu itu adalah karunia. Manaha yamnahu. Artinya adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fi dza munazi'u. Tidak ada orang yang akan menentang atau tidak sependapat di dalam hal ini. Fi dza. Dza isim isyarah. Tidak ada seorang pun yang akan berbeda pendapat dalam hal ini. Huwa li nafsi ladzatun. Ilmu adalah satu bentuk kelezatan untuk diri seorang muslim. Wa huwa lil qadri rafi'u. Ilmu itu pun akan mengangkat kedudukan dan derajat seseorang. Rafi'u, mengangkat. Lil qadri, kedudukan atau derajat seseorang. Yu'arrifun nasa rabbahum. Ilmu akan memperkenalkan manusia dengan Rabb mereka. Wa huwa mayyitun syafi'u. Padahal ilmu itu adalah sesuatu yang mayyit tetapi syafi'. Wa huwa mayyitun syafi'u. Dalam keadaan orang tersebut ya. Orang tersebut telah meninggal tetapi tetap syafi'u, tetap bersinar dan bercahaya. Fadlun nasi kulluhum fadilun fihi bari'u. Fadlun nasi kulluhum fadilun fihi bari'u. Semua keutamaan yang ada di tengah-tengah umat manusia ini adalah lebih utama ilmu yang bari'u. Bari'u adalah sifat untuk fadilu. Bari itu yang ilmu yang sempurna, ilmu yang bagus dan baik. Artinya, Ikhwati Fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam dua bait syair ini, Al-Imam Abu al-Qasim Muhammad bin Nasr bin Hamid ar-Rumi ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang hanyalah diberikan untuk orang-orang yang telah ditentukannya saja. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini terkait dengan ucapan beliau, huwa lin nafsi lazzatun, ilmu adalah kelezatan, ilmu adalah satu bentuk kelezatan untuk seorang muslim. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis satu bab yang singkat di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah tentang al-ilmu, huwa aqrabu turuqi ila a'zamil ladzat, ilmu merupakan jalan terdekat untuk mendapatkan kelezatan yang sempurna. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, annal ladzata bil mahbubi tad'ufu wa taqwa bihasabi quwwatil hubbi wa dha'fihi. Beliau menjelaskan bahwa kelezatan yang akan dirasakan oleh seseorang dengan yang dicintainya, lemah atau kuatnya kelezatan tersebut, itu tergantung dengan kuat atau tidaknya rasa cinta yang dia miliki. Tergantung dengan rasa cinta yang dia miliki. Artinya, na'am barakallahu fikum, kelezatan yang kita rasakan ketika bertemu dengan orang yang kita cintai, itu tergantung kuatnya cinta kita kepada orang tersebut. Tentunya semakin kita mencintai seseorang, maka akan semakin lezat ketika kita dekat dengan dia. Berbeda halnya ketika kita tidak memiliki rasa cinta dengan seseorang. Ketika bertemu dengan orang tersebut, maka tidak ada sedikit pun rasa kelezatan, ketenangan, bahkan kadang-kadang yang ada hanyalah kesempitan karena tidak ada rasa cinta. Fakullama kana al-hubbu aqwa kanat al-ladzatu a'zam. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semakin rasa cinta itu menguat, maka kelezatan yang dirasakan pun semakin dalam. Wa li hadza ta'zumu ladzatu dhama'ani bi syurbil ma'il barid bihasabi syiddati talabihi lil ma'. Oleh karena itu, kelezatan yang dirasakan orang haus ketika dia minum air dingin yang sejuk, ini tergantung dengan usaha dia untuk mendapatkan air tersebut. Orang yang haus, dia menginginkan seteguk air yang menyejukkan. Nah, kelezatan yang dia rasakan pada tegukan-tegukan air tersebut tergantung dengan seberapa besar usaha yang dia lakukan. Semakin berat dan semakin panjang usaha yang dia lakukan, maka ketika meminum air tersebut akan semakin nikmat rasanya, semakin lezat. Wa kadzalikal ja'i, demikian juga orang yang lapar. Semakin dia lapar, semakin besar usaha dia untuk mendapatkan makanan, maka semakin terasa lezat dan nikmat makanan yang dia rasakan. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu ala qadri hubbihi iyyahu. Demikian juga setiap orang yang mencinta sesuatu, kelezatan dan kenikmatan yang dia rasakan tergantung dengan rasa cinta dia terhadap sesuatu tersebut. Dan ini bisa diberlakukan untuk semuanya. Salat itu akan semakin terasa lezat ketika rasa cinta kita kepada salat itu sendiri semakin besar. Kita akan bisa merasakan kenikmatan ketika duduk di majelis ilmu, tatkala rasa cinta kita kepada ilmu tersebut pun kuat. Tapi orang yang tidak mencintai salat, yang memang tidak senang dengan ilmu, maka dia tidak mampu merasakan kelezatan dan kenikmatan duduk di dalam majelis ilmu atau ketika dia dalam keadaan salat. Demikian juga membaca Al-Quran. Orang yang benar-benar mencintai Al-Quran akan merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika membaca Al-Quran. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, man sahha imanuhu la yashba' bil Qur'an. Atau kama qala, kata Imam sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang keimanannya benar, dia tidak akan pernah merasa puas. Dia tidak akan pernah merasa cukup di dalam membaca Al-Quran. Dia ingin tambah terus. Kata beliau rahimahullah, wal hubbu tabi'un lil ilmi bil mahbub. Dan kecintaan itu tergantung dengan ilmu dia terhadap apa yang dia cintai. Artinya rasa cinta itu tidak akan muncul. Rasa cinta itu tidak akan muncul kecuali ketika dia telah mengetahui hal-hal yang ada pada sesuatu yang dia cintai. Kita tidak akan pernah mencintai ilmu apabila kita tidak mengerti keutamaan ilmu. Kita tidak akan pernah mencintai ilmu apabila tidak mengerti pahala-pahala apa yang telah disediakan dan dijanjikan Allah untuk orang-orang yang berilmu. Kita pun tidak akan bisa mencintai sholat tanpa mengerti dan memahami bahwasanya sholat adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifati jamalihi adh-dhahir wal batin. Kita tidak akan mungkin memiliki rasa cinta kecuali dengan mengetahui bentuknya yang indah secara zahir dan secara batin. Kata beliau rahimahullah, falazzatun nadhari ilallahi ba'da liqa'ihi bihasabi quwwati hubbihi wa iradatihi. Nanti pada hari kiamat, ikhwati fillah, nanti pada hari kiamat, kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh kaum mukminin ketika mereka diperkenankan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala setelah bertemu nantinya, itu pun tergantung dengan kekuatan rasa cinta kita. Demikian juga kerinduan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan kaum mukminin melihat dirinya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan cinta dan kerinduan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnul Qayyim, wa dzalika bihasabil ilmi bihi wa bi sifati kamalihi. Itu semua tergantung dengan ilmu kita tentang Allah dan tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Semakin kita banyak mengerti dan berilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka akan semakin kuat rasa cinta dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat rasa cinta dan kerinduan kita kepada Allah, maka ketika kita melihat wajah Allah nanti, semakin nikmat dan semakin lezat rasanya. Sehingga kaum mukminin yang melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, nikmatnya tidak sama, masing-masing berbeda sesuai dengan kuatnya atau tidak rasa cinta yang ada di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda seorang hamba yang selalu dan senantiasa menginginkan dalam bentuk doa-doa dan permohonan agar diperkenankan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba yang sama sekali tidak pernah terfikirkan atau tidak pernah tergambar di dalam benaknya untuk bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang mulia, doa yang telah dibaca oleh salafus saleh, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki untuk melihat lazzatan nadhari ila wajhihil karim, merasakan lezatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sebagian ulama menyatakan kenapa orang-orang Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, demikian juga ahlul bidah yang lain, mereka menafikan ru'yatul mu'minina li rabbihim. Mereka tidak sependapat dengan ahlu sunnah menetapkan bahwa kaum mukminin bisa melihat pada hari kiamat nanti diperkenankan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama karena mereka malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan tindak bid'ah mereka tatkala hidup di dunia. Maka mereka pun di dunia mereka memiliki rasa malu untuk bertemu dengan Allah nanti, sehingga mereka menafikan kaum mukminin tidak akan melihat Allah dan Allah tidak akan dilihat nanti pada hari kiamat. Padahal hadis-hadis yang sahih, demikian juga beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang diambil oleh para ulama sebagai dalil dan hujjah, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala bahkan dua kali, di mahsyar, demikian juga nanti di dalam jannah, di dalam surga. Maka kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim, fa idzan al-ilmu huwa aqrabut turuqi ila a'zamil ladzat. Oleh karena itu ilmu adalah jalan terdekat, jalan yang paling mudah untuk mendapatkan kelezatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dikatakan sebagai a'zamil ladzat, kelezatan yang paling besar nanti, karena pada hari kiamat sebagaimana hadis Suhaib bin Sinan riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, apakah masih ada kenikmatan yang lain yang kalian inginkan? Maka ahlul jannah, segenap penduduk surga menjawab, tidak ada ya Allah. Kami telah merasa cukup dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Untuk yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kaum mukminin, apakah masih ada kenikmatan yang kalian cari? Kaum mukminin menjawab, tidak ya Allah, cukup. Sampai tiga kali pertanyaan itu diulang, ditawarkan. Setiap kali itu juga kaum mukminin ahlul jannah, mereka mengatakan sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Ketika kaum mukminin telah merasa cukup dengan kenikmatan di dalam surga, mereka telah meyakini bahwa kenikmatan-kenikmatan dalam surga adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang tidak ada lagi kenikmatan di atasnya, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir. Dan mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu juga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis tersebut, maka ahlul jannah, penduduk surga, seketika itu juga melupakan semua kenikmatan yang telah mereka rasakan sebelumnya. Seakan-akan semua kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak sebanding dengan kelezatan dan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan kelezatan an-nazar ila wajhillahil karim, maka yang diperlukan adalah al-ilmu. Baik. Qala rahimahullah, ini yang dimaksud dengan huwa li nafsi ladzah. Ilmu itu adalah satu bentuk kelezatan. Wa huwa lil qadri rafi'. Ilmu akan mengangkat derajat dan kedudukan seseorang. Sehingga ikhwati fiddin barakallahu fikum, kecintaan seseorang terhadap ilmu akan mendorong dia untuk selalu berusaha mendatangi majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ulama. Ketika seseorang itu na'am barakallahu fikum mendatangi majelis-majelis ilmu dan merasa cukup dengan sepekan sekali, atau pada waktu-waktu daurah saja, atau na'am barakallahu fikum mungkin dua pekan sekali, ini menunjukkan selemah itulah kecintaan dia terhadap ilmu, dan selemah itulah kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kerinduan seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam pada zaman ini hanyalah akan didapatkan dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam bait syair ini, yu'arrifun nasa rabbahum. Dengan ilmu inilah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berilmu tidak mungkin mengenal Allah. Dia hanya mengerti Allah adalah mencipta. Allah yang mengatur rizki, Allah yang mengatur alam semesta, hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu, tidak lebih. Tidak lebih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ini adalah pujian khusus untuk mereka yang berilmu. Karena khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Berbeda dengan khauf. Tayyib. Qala rahimahullah wa qala akhar La barakallahu fi qaumin idza sami'u dzal lubbi yantiqu bil amthali wal hikami qalu wa laysa bihim illa nafasatuhu anafi'un dza minal iflasi wal adami. Kata sebagian penyair, semoga Allah tidak menurunkan berkah untuk sekelompok orang apabila mereka mendengar orang berilmu. Sami'u mendengar, zalubi itu orang yang berilmu. Apabila mereka mendengar orang berilmu, yantiku berbicara, menyampaikan, bil amzali wal hikami, permisalan-permisalan dan hikmah. Semoga Allah tidak memberkahi orang yang tidak mau mendengarkan ilmu. Qalu wa laysa bihim illa nafasatuhu. Mereka mengatakan, padahal mereka tidaklah mendapatkan kecuali kemuliaan dengan orang tersebut yang menyampaikan ilmu. Apa ucapan mereka? Ucapan mereka, anafi'un dha minal iflasi wal adami. Apakah ilmu ini bermanfaat? Dha itu artinya ilmu, isim isyarah. Apakah ilmu ini akan bermanfaat, membantu, minal iflasi wal adami, membantu ketika kita mendapatkan kebangkrutan atau karena kita tidak punya apa-apa. Adam itu tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya harta. Ini na'am barakallahu fikum, gambaran tentang orang-orang yang tidak bisa menghargai dan menghormati ilmu. Orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu syar'i yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang akan selalu berpendapat dan berkeyakinan apakah ilmu syar'i itu akan mendatangkan kekayaan duniawiyah. Apakah dengan ilmu syar'i itu cukup untuk menjamin ma'isyah dan kebutuhan kita sehari-hari? Ini keyakinan orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka seperti ini, anafi'un dza minal iflasi wal adami. Apa cukup? Apakah dengan belajar qala Allah wa qala Rasul? Apakah dengan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu cukup? Kita mendapatkan rizki, mendapatkan harta, sehingga kita tidak bangkrut, sehingga kita akan memiliki na'am barakallahu fikum harta. Ini pendapat mereka. Padahal, na'am barakallahu fikum, para ulama telah menjelaskan, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang menentukannya. Rizki itu datangnya dari Allah dan dialah yang menentukannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa rizki itu sama dengan kematian. Rizki itu sama dengan kematian. Dalam hal apa? Kematian itu akan selalu datang kepada kita. Kematian akan pasti datang mencari kita. Walaupun kita berusaha untuk lari dan menghindar. Sebagaimana rizki? Kita berusaha untuk menghindar, lari dari rizki, tetap saja rizki itu akan datang kepada kita. Kalau kita sudah punya prinsip seperti ini, mudah. Hidup itu sederhana, enteng rasanya. Tidak ada yang memberatkan. Yang namanya rizki itu akan datang mencari kita. Akan datang mencari kita. Al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala menjelaskan hal ini dalam beberapa nasihat yang sangat panjang sekali, yang insyaallah akan kita sampaikan beberapa waktu yang akan datang insyaallah, terkait dengan hal ini, terkait dengan ilmu adalah sumber rizki. Ilmu itu adalah sumber rizki yang terbaik. Kenapa demikian ikhwati fiddin barakallahu fikum? Karena rizki yang kita cari sesungguhnya adalah rizki yang baik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizki yang baik itu tidak mungkin kita dapatkan tanpa ilmu. Rizki yang baik tidak mungkin kita dapatkan tanpa ilmu. Kadang-kadang kita mendapatkan rizki dalam bentuk uang, harta, tetapi tercampur atau ternoda dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syar'i. Tercampur, walaupun sedikit. Tetapi dengan ilmu akan menjaga diri kita dari rizki yang tidak baik. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Hakim, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Kata beliau, kana akhawani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sering kita dengar. Ada dua orang sahabat yang hidup di zaman dan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bekerja, yang satu belajar. Yang satu bekerja terus. Saudaranya belajar di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari saudaranya yang bekerja datang menemui Nabi Muhammad alaihi wasallam, melaporkan, ya Rasulullah, inna akhi la yu'inuni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku ini, laporkan saudaranya yang senang belajar ini, ini tidak pernah membantu saya bekerja. Tidak pernah membantu saya bekerja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaku bih. Sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam, la'allaka turzaku bihi. Itu ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, harapan dari Nabi Muhammad alaihi wasallam, mudah-mudahan kamu mendapatkan rizki selama ini karena berkah atau sebagai berkah dari saudaramu yang datang setiap hari untuk belajar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah taubih. Makna yang kedua, Nabi Muhammad alaihi wasallam mencela sahabat ini. Mencela sahabat ini. Sehingga artinya, bukankah kamu selama ini mendapatkan rizki karena disebabkan sahabatmu ini? Artinya dicela sahabat itu. Ini makna yang kedua. Ada kemungkinan makna yang kedua. Kata para ulama. Artinya Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kamu ini selama ini bekerja, dapat rizki karena saudaramu ini. Maka jangan mengatakan seperti itu. Sebagaimana contoh hadis Rasulullah SAW yang lain, ketika sebagian para sahabat ketika itu menganggap remeh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang dianggap hina. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan, la'allakum tunsaruna bidu'afaikum. Ini kata para ulama adalah celaan dari Nabi Muhammad alaihi salam. Karena sebagian sahabat tadi menganggap kecil orang-orang lemah. Padahal kata Nabi Muhammad alaihi salam, kalian ini mendapatkan pertolongan dari Allah dengan sebab keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Dan kedua makna ini, ikhwati fiddin barakallahu fikum, apapun yang kita pilih, makna yang pertama tadi, itu dalam bentuk harapan Nabi, mudah-mudahan kamu selama ini mendapatkan rezeki itu karena berkah saudaramu yang belajar. Atau makna yang kedua, atau makna, apakah kamu tidak mengerti bahwa kamu selama ini dapat rezeki karena sebab saudaramu ini? Kedua makna ini sama sekali tidak saling bertentangan, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Artinya barakallahu fikum, bahwa dengan kita mencari dan menuntut ilmu, itu akan kita berharap menjadi sebab turunnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita, na'am barakallahu fikum, agar waspada, agar kita berhati-hati, sehingga tidak termasuk orang yang dicela oleh Rasulullah s.a.w. di dalam hadis ini. Permasalahan rizki, mendapatkan rizki atau tidak mendapatkan rizki, ini sebenarnya masuk dalam pembahasan at-tauhid, kuat atau tidaknya tauhid seseorang. Sehingga ucapan seperti ini yang dinukilkan, anafi'un dha minal iflasi wal adami, apakah ilmu itu akan bermanfaat, apakah ilmu itu akan berpengaruh terhadap rizki kita, ini menunjukkan kelemahan tauhid yang dimiliki orang tersebut. Karena rizki itu adalah sesuatu yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis Abdullah bin Mas'ud, muttafaqun alaih, dalam hadis As-Sadiq al-Masduq. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan janin di dalam rahim seorang ibu, pada umur tertentu yang telah ditetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat yang bertugas untuk mencatat bikatbi rizkihi. Ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, masih juga belum menghirup nafas di dunia, catatan rizki kita telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan rizki kita telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita di dalam kandungan ibu sampai kita meninggal dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitabnya tentang Ahkamul Maulud, hukum-hukum yang terkait dengan anak yang baru dilahirkan, beliau menjelaskan satu penjelasan yang sangat bermanfaat sekali. Yang semua itu disimpulkan oleh beliau, setiap kali Allah menutup pintu rizki. Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala menutup satu pintu rizki, Allah akan membuka pada waktu yang sama pintu rizki yang lain. Nah kalau kita sudah berpikir seperti ini, enak, enteng ya. Enteng sekali. Kemudian beliau menjelaskan proses perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu. Mungkin dokter-dokter lebih paham. Kalau saya cuma membaca dan menerjemahkan saja. Bagaimana proses lengkapnya. Ketika janin masih dalam ibunya, mendapatkan apa? Makanan kan? Dari melalui apa namanya? Plasenta. Melalui plasenta. Ketika itu sudah habis, berhenti, diganti dengan ASI, air susu. Dan sebenarnya dalam na'am barakallahu fikum, sebenarnya kan ada jarak antara seorang ibu melahirkan sampai keluar ASI. Ada jarak ya, dokter Ria? Ada jarak. Ada jarak artinya tidak langsung ketika anak itu dilahirkan kemudian air susu keluar. Betul atau tidak? Seringnya seperti itu. Ternyata dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya bayi itu sebenarnya pun telah cukup, merasa cukup. Sampai dia menanti air susu ibunya. Walaupun kalau kita sekarang dibantu dengan mungkin madu sedikit atau apa. Kemudian beliau jelaskan terus sampai manusia itu besar. Nah kalau kita sudah punya kerangka berpikir seperti ini, ikhwan, hidup itu mudah. Artinya percaya saja bahwa setiap kali pintu rizki, satu pintu rizki itu ditutup oleh Allah, Allah akan buka pintu rizki yang lain pada waktu yang sama. Tetapi tugas kita tentunya barakallahu fikum adalah mencari pintu rizki yang sudah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Ini mudah sekali. Jadi ucapan seperti ana fi unza minal iflasi wal adami, keluar dari orang yang tidak mengerti tentang tauhid atau mengerti tauhid tapi tidak bisa mempraktikkannya. Bisa mempraktikkannya tetapi lemah tauhidnya. Nah, barakallahu fikum, mungkin kita usaha, kita punya usaha, katakan punya agen atau punya orang pasaran, ternyata agen kita selama ini sudah enggak mau lagi. Enggak mau ngambil barang dari kita. Artinya sudah, enggak ada harapan lagi. Pada waktu yang sama, kita yakin Allah telah membuka pintu rizki untuk kita di arah yang lain. Di arah yang lain. Tetapi tugas kita adalah berusaha untuk mendatangi pintu rizki yang Allah buka tersebut. Tugas kita adalah mencari pintu rizki yang telah dibuka Allah subhanahu wa ta'ala itu. Inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar bin Khattab, hadis yang sudah kita hafalkan sebenarnya. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, laruziqtum kama yurzaqu at-tayr, yaghdu himasan wa taruhu bitanan wa yaruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, yaitu dalam bentuk usaha, kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Dalam bentuk apa? Burung tersebut pergi meninggalkan sarang. Kita pun demikian juga berusaha untuk mencari pintu rezeki. Sehingga jangan sampai terucap rezekiku cepat. Cepat artinya mandek ini. Wah, dengar seperti waduh. Main dapat PHK ya kan. Orang demonstrasi, mereka kaum muslimin yang tidak mengerti tentang tauhid tentunya. Ketika dapat berita di PHK dari pabrik 10.000 dari jumlah 120.000 karyawan, 10.000 yang di PHK, demo minta THR, minta tunjangan, demo merusak pabrik, buat macet jalan. Orang-orang yang tidak mengerti tentang tauhid, tidak memahami tentang rizki yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak seperti itu. Ada yang stres. Ah, ini sudah ngutang tanggungan banyak kok dipecat dari perusahaan. Kan banyak demo akhir-akhir ini ya. PHK, PHK, PHK terus. Ada kadang banyak loh kasus orang meninggal dunia, bunuh diri hanya karena di PHK, malu dengan keluarganya. Malu dengan keluarganya. Orang-orang yang tidak mengerti tentang tauhid, sehingga seorang salafi harus bisa memberikan contoh kepada mereka. Dengan keterangan tadi. Nah, insyaallah suatu saat akan saya bacakan dengan lengkap penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, masih saya susun insyaallah. Baik, jadi mudah sekali. Setiap kali Allah itu harus diingat. Setiap kali Allah menutup satu pintu rizki dari kita, Allah pasti membuka pintu rizki yang lain. Itu pasti. Tinggal tugas kita adalah mencari manakah pintu yang telah dibuka rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib qala rahimahullah. Tentunya sebaik-baik rizki adalah ilmu itu sendiri. Iya kan? Sebaik-baik rizki adalah ilmu itu sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya pembahasan bagus tentang hal ini. Thayyib. Untuk menunjukkan bahwasanya ilmu adalah karunia terbaik. Ilmu adalah karunia terbaik, rizki yang terbaik. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, masih dalam Miftah dari Sa'adah, "Annallaha subhanahu akhbara annahu yajzil muhsinina ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya Dia, yaitu Allah, akan memberikan pahala, balasan untuk orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik dibandingkan perbuatan mereka sendiri. Wa akhbara subhanahu annahu yajzi 'ala al-ihsani bil ilmi. Wa hadha yadullu 'ala annahu min ahsanil jazaa'. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Allah memberi ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu untuk orang-orang yang berbuat baik. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu termasuk balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan saya jelaskan. Baik. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa orang yang berbuat ihsan akan diberi balasan dengan balasan yang terbaik. Mafhum? Ini satu sisi. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah akan memberi balasan terbaik untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Tetapi tidak disebutkan dalam ayat-ayat ini. Balasannya dalam bentuk apa? Mafhum? Dalam ayat-ayat ini Allah tidak menjelaskan balasan itu dalam bentuk apa. Ternyata di sisi yang kedua, kita mendapatkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah memberi ilmu kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Mafhum? Dalam pada sisi yang kedua, Allah menjelaskan memberikan ilmu untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau kita hubungkan kedua sisi tadi, beberapa ayat tadi kalau kita gabungkan, maka balasan terbaik yang Allah berikan untuk orang-orang yang berbuat ihsan adalah ilmu. Mafhum? Mafhum atau tidak? Mafhum. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian beliau memberi contoh. Ammal maqamul awal. Adapun sisi yang pertama tadi, terdapat di dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 33 sampai 35. Ini sisi yang pertama. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberi balasan terbaik untuk orang-orang yang berbuat ihsan, untuk muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ulaika humul muttaqun, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin, liyukaffira Allahu 'anhum aswa' alladhi 'aminu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun." Az-Zumar 33 sampai 35. Ini sisi yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan orang yang membawa kebenaran, orang yang berilmu, wa saddaqa bihi, dia membenarkan kebenaran al-haq tersebut, merekalah orang-orang yang bertakwa. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. apapun yang kita minta dalam surga Allah akan berikan. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan untuk orang-orang yang muhsinin. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menghapus aswa alladzi 'amilu, perbuatan-perbuatan jelek mereka. Wa yajziyahum, Allah akan membalas mereka ajrahum dengan memberi pahala bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza yatanawalul jazaa'aini ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya. Ayat ini menjelaskan tentang balasan di dunia dan di akhirat. Ini ayat sisi pertama yang menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan terbaik untuk orang-orang yang muhsin, tetapi Allah tidak menjelaskan dalam bentuk apa, ya kan? Dalam bentuk apa Allah tidak menjelaskan. Allah di sini menjelaskan bahwasanya mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di surga. Tetapi ini bukan yang dimaksud dengan balasan terbaik. Wa ammal maqamu dzani, adapun sisi yang kedua, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Yusuf ayat 22. Dalam surat Yusuf ayat 22. Surat Yusuf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diri Nabi Yusuf. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Yusuf telah sampai pada umurnya yang terbaik, yaitu ketika telah sampai pada umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun. Itu namanya balagha asyuddah, sampai pada umur yang terbaik. Karena pada umur ke-40 ini seseorang betul-betul telah dianggap dewasa. Sehingga ilmu yang dimiliki seseorang, dan ketika dia telah mencapai umur 40 tahun, menjadi ilmu yang matang. Jadi ilmu yang matang. Kalau seperti kita ini, termasuk saya, ilmu yang kita miliki belum matang. Masih sebatas hafalan, masih sebatas pemahaman. Dalam praktek amalan, kematangan masih belum bisa dinilai. Karena masih lemah sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan atainahu hukman wa ilma. Ketika Yusuf telah sampai pada umurnya 40 tahun, maka kami berikan untuknya hukman, kebijaksanaan, kemampuan untuk memberikan hukum, wa ilma. Demikian juga ilmu. Bagaimana akhir ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan untuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Sehingga balasan terbaik yang diinginkan Allah di dalam ayat pada sisi pertama tadi, balasan terbaik untuk orang-orang yang muhsin dalam bentuk apa ya, kawan? Ilmu. Demikian juga dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat 14. Surat Al-Qasas ayat 14. Allah berfirman, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang diri Nabi Musa alaihi salam. Tentang diri Nabi Musa alaihi salam. Ketika dan setelah dia, yaitu Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, qala al-Hasan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyatakan, man ahsana ibadatallahi fi syabibatihi lakkahullahu al-hikmata inda kibari sinnihi wa dhalika qawluhu walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang di masa kecil dan di masa mudanya menjaga ibadah kepada Allah, berbuat ihsan di dalam ibadah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan hikmah dan ilmu kepadanya ketika telah dia dewasa. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah surat Yusuf ayat 22, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ibadah yang kita lakukan selama ini, ibadah yang kita ajarkan untuk anak-anak kita dan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi nanti manfaat terbesar ketika kita telah mencapai umur yang sempurna, yaitu ketika kita telah tua, 37, 38, 39, 40 tahun, naik ke atas, maka ibadah yang kita jaga selama kita masih muda sampai umur tersebut akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan hikmah untuk kita. Ini pernyataan atau penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wa min hadza qawlu ba'dil ulama, dan termasuk dari penjelasan ayat ini adalah ucapan sebagian ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, taqulul hikmatu manil tamasani falam yajidni falyamal bi ahsani ma ya'lam wal yatruk akbaha ma ya'lam fa idza fa'ala dzalika fa ana ma'ahu wa illam ya'rifni. Ilmu itu bisa berkata. Ilmu juga bisa berkata-kata. Ilmu mengatakan, ini ilmu mengatakan, barang siapa yang berusaha mencari saya, tetapi dia tidak menemukanku, hendaknya dia berbuat dengan ilmu terbaik yang dia miliki. Dan dia juga harus meninggalkan ilmu terburuk yang dia ketahui. Artinya barakallahu fikum, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka caranya itu terhimpun dalam dua hal. Yang pertama, kita berbuat baik dengan ilmu yang telah kita miliki selama ini. Kita beribadah dengan ibadah terbaik yang kita ketahui selama ini. Satu. Yang kedua, keburukan dan kejahatan yang telah kita ketahui selama ini ditinggalkan. Maka kata ilmu, fa'idha fa'ala dhalik, kalau seorang hamba bisa melakukannya, fa'ana ma'ahu, maka saya akan selalu bersama dengan dia. Wa illam ya'rifni, walaupun dia tidak mengenalku, maka aku, kata ilmu, akan selalu bersama dengan dia. Nah, ucapan sebagian ulama ini, ikhwati fiddin barakallahu fikum, bukan sekedar ucapan saja. Tetapi ucapan ini, atau nasihat ini tentunya diambil dari Al-Quran, dan dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang fakrah pertama, poin pertama adalah diambil dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Orang yang berbuat baik, beribadah dengan ibadah terbaik, akan menjadi sebab dia berilmu. Demikian juga wal yatruk akbaha ma ya'lam. Karena maksiat itu akan menghalangi seorang daripada ilmu. Maksiat akan menghalangi seorang dari untuk mendapatkan ilmu. Sehingga untuk mendapatkan ilmu dia harus beribadah dan meninggalkan maksiat. Yang dimaksud dengan mendapatkan ilmu, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan mendapatkan ilmu itu tidak sekedar mendengar ilmu, memahami ilmu. Tetapi semua cara dan semua jalan yang akan mengantarkan kita kepada ilmu termasuk dalam pembahasan ini. Artinya begini. Ikhwati fiddin barakallahu fikum. Tadi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan ilmu, seseorang itu harus beribadah dengan ibadah yang terbaik. Kemudian dia harus meninggalkan maksiat. Termasuk dalam pembahasan ini, orang yang ingin belajar. Saya ingin sekali belajar di majelis ulama. Atau saudara saya ingin sekali duduk di majelis ilmu. Tetapi jalannya susah sekali. Termasuk dalam pembahasan ini. Maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan ibadah. Satu. Yang kedua, harus benar-benar meninggalkan maksiat. Karena seseorang yang ingin duduk di majelis ilmu, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan, tidak dimudahkan, itu tidak lepas dari dua sebab ini. Barangkali ibadahnya kurang. Yang kedua, barangkali maksiat yang dia lakukan tidak ditinggalkan. Demikian juga menghafal ilmu. Kenapa dari dulu menghafal ilmu susah sekali? Kembali kepada dua hal ini. Yang harus dia lakukan adalah meningkatkan ibadah. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Seseorang ingin belajar, tetapi bekalnya selalu kurang terus. Selalu ada masalah dengan keuangan. Mafhum? Orang ingin belajar duduk di majelis ilmu selalu masalah keuangan, terus yang masalah uang. Gak punya uang untuk beli buku, gak punya uang untuk beli kitab. Maka sebabnya hanya akan dilihat dari dua poin ini. Berarti yang harus dilakukan adalah meningkatkan ibadah. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Tidak mungkin tidak, pasti. Kalau kita susah menghafal, maka ada salah satu atau bahkan keduanya tidak kita perhatikan. Kita menghafal ilmu susah, mau tidak mau pasti kembali kepada dua hal ini. Salah satunya atau kedua-duanya. Kita ingin berangkat belajar di majelis ilmu atau di majelis ulama, susah juga. Tetap kembalinya kepada dua hal ini. Kita akan dihalangi. Oleh karena itu ucapan na'am barakallahu fikum Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah dihafalkan tadi, itu penting sekali untuk diingat. Yarzukullahul ilmas su'ada wa yahrimuhu al-ashqiya. Allah itu akan memberikan ilmu untuk orang-orang yang sa'id. Dan Allah akan menghalangi ilmu itu dari orang-orang yang syaki, orang yang celaka. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ilmu itu sesuatu yang mulia. Dan ilmu itu tidak akan diberikan untuk orang yang sembarangan, tidak. Ilmu itu hanyalah akan diberikan untuk orang-orang yang terpilih. Yazku wa yuzakki nafsah. Orang yang membersihkan diri dan jiwanya sendiri. Ilmu itu membutuhkan sebuah tempat. Ilmu itu membutuhkan sebuah tempat. Yaitu hati. Demikian juga bentuk pengamalan. Kalau tempatnya buruk, ilmu tidak akan mungkin masuk. Tetapi kalau tempatnya bagus, tempatnya telah disiapkan baik, suci, ilmu itu akan dengan sendirinya datang. Masuk ke dalam tempat tersebut. Ini sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan ilmu seperti ini barakallahu fikum sudah jarang sekali. Artinya menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Seringnya ayat itu difahami dari satu sisi saja. Padahal kalau difahami dari berbagai macam sisi, maka ilmu yang kita dapatkan pun semakin banyak dan semakin berkembang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah beberapa nasihat tadi. Seandainya pun kita hanya mendapatkan faedah dua. Yang pertama, bahwasanya ilmu adalah sebab turunnya rizki. Setiap kali Allah menutup pintu rizki, Allah akan membuka pintu rizki yang lain. Satu. Yang kedua, untuk mendapatkan ilmu, maka harus meningkatkan ibadah. Demikian juga meninggalkan maksiat. Dan orang yang sudah terlanjur atau senang dengan ilmu pasti merasakan ini, pasti. Orang yang punya rasa cinta kepada ilmu pasti merasakan seperti ini. Ketika dia terjatuh dalam bentuk maksiat, selalu ada cobaan. Wallahi. Ini satu hal yang mujarrab, yang sudah dirasakan sendiri. Dirasakan oleh sebagian ulama, dan tentunya sebagian kita pun merasakannya. Dan saya juga sudah merasakannya. Satu bentuk kemaksiatan yang kita lakukan dengan sengaja. Padahal kita tahu itu maksiat. Pasti akan menyebabkan ada saja terhalang. Wallahi. Ya Allah. Tapi ketika kita semakin bersemangat untuk beribadah. Kita tingkatkan ibadah kita, selalu pintu itu terbuka dengan mudah. Pintu rizki, pintu ilmu, semua terbuka. Terbuka gitu. Kita ibaratkan seperti itu. Kalau kita punya ibadah menjaga takwa, pintu itu semacam terbuka. Ada terus. Tapi setiap kali kita berbuat maksiat, ada saja pintu tertutup. Naam barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.